poe sok panasaran. Aduh aduh lilis tena naonan keur ngaliwat di selang pujaipongan. Sangu tutung gongan igal-igelan katungkulkeun poho kana pagawean. Aduh akang ulah bendu nah kunaon liwat tutung tengah haja sina kitu. Atuh akang moal dahar tapi jongjong keur ngigelan kembang badung. Sangu tutung urang meser we ka warung nah kunaon. Kana panto leres pisan abdi tadi di jongjolong jalak pengkor kalah kana jong tampolong. Uluh lis eta kunaon tarang siga dipulas. Kolong gitu ada yang kudu tarapi geningnya duaduh nimat pisan paingan kolot budak kaedanan ku tempakna kendang jaipongan tengah rigit sepowe. Ngaliwat di selang pujaipongan sangu tutung gongan igal-igelan katungkulkeun poho kana pagawean. Aduh akang ulah bendu nah kumaha liwat tutung tengah haja sina kitu. Abdi jongjong keur ngigelan kembang gadung sangu tutung urang meser we kunaon terang hejo meureun lilis teh tidagor kana panto leres pisan abdi tadi di jongjolong jalak pengkor kalah kana jong tampolong. Pangwarahkeun supaya akan pinter dik nya sip nya sip nya sampai sanggup mah tutung urang meser we di warung nya sip ya nya lah oh. Panutan Jantung tulus baik. Ka era-era mamawa nu teguna, tak butuh sote anu bener jalana. Jam otomatis bajar teh alus mulus, orang ditipu si bedul goreng cucu. Terima kasih. rek pinanggi bagja na iraha pinanggi waluya irup tengdram ayam langgang anteng manteng kali kasih tu kudunya manusia ngan ukur kahaya sagalana aturan panggera bagja jeng cilaka pati jeng jodona rahasia anjeuna nu nyata hirup sangsara teu jadi ukuran pandang ngaleuya ditipa baru manusia ulah rek kaliru bisi hirupna kalangsu Akang sono akang teh hoyong gerak akang junjunan abdi tembege dinten kamari istu dah hoyong deui sok atuh gerak buka dan waktosna dibuka moal nikmat di leher mana utami waktu lebaran. di teangan iwarin nembongan akang anu sono pisan oyong sasarengan ayu urang ngalagu sakali sewa ayu urang ngalagu sakali sewa barirang endek-endek barirang elek ketek kang ajak babarengan barirang endek-endek barirang elek ketek kang ajak babarengan. Dengarkan tapi karesepet ku tinggali anu nuju ngadaribing. Abdi seni tanah Sunda jaipongan nanunang nunang nunaning kawihna mojang lucu pangibingna jaipongan nanunang nunang aja asa bingung di kado Indo. ning